Mitra bisnis, menyusul terbakarnya tangki minyak di Pelumpang, kawasan depo minyak di seluruh Indonesia didesak memiliki zona penyangga agar tidak mudah disabotase. Zona penyangga itu idealnya berjarak 200 meter dari pemukiman, sehingga warga yang tinggal terlalu dekat dengan depo harus direlokasi. Ada anggapan bahwa ini penggusuran, tapi ada yang berpendapat bahwa langkah ini demi keamanan. Di ujung telepon sudah tersambung dengan mantan petinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, apa komentar Anda? Harus lihat dulu awal pembuatannya, apakah depo itu duluan ada atau pemukiman dulu ada. Kalau misalnya depo itu duluan ada, ya memang akhirnya harus kita menyerah juga kepada kenyataan bahwa itu merupakan tempat penyimpanan bahan bakar untuk kepentingan publik. Ya mau tidak mau memang relokasi harus dilakukan. Kok baru sekarang setelah terjadian itu, kalau boleh saya katakan ya mesti harus ditanya kepada pemerintah DKI Jakarta, mengapa selama ini dibiarkan? Bukan lagi Pak Ojibowo yang menjawab itu, sebagai pribadi bukan sebagai gubernur, karena gubernur baru berapa tahun, beliau kan baru setahun mungkin. Tapi ya kejadian itu sudah memang berlarut-larut, rakyat lain harus sudah dikorbankan. Daerah mana yang mau dicari nanti itu? Apakah ke Bekasi? Apa ke Kerawang? Apa kemana? Mau pindahan itu nggak gampang itu. Berapa lama mesti dibangun pemukiman untuk mereka? Dengan segala infrastruktur yang diperlukan bagi kehidupan mereka. Berapa lama? Jadi untuk sementara itu mereka belum pindah, ya terpaksa mereka harus siap-siap lagi untuk mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi harus siap-siap bila mana akan terjadi lagi. Belum lagi kita berhadapan dengan teroris. Kan itu sebetulnya kan sudah terancam, sudah masuk dalam daftar akan dibom juga itu kan oleh teroris kan. Tapi kan hasil kesimpulan kemarin kan katanya bukan karena itu. Karena tekanan yang tidak terkendali, tidak terantisipasi katanya. Oke lah, mudah-mudahan bukan karena teroris. Tapi artinya bahwa itu tetap menjadi sasaran teroris masih harus dimungkinkan itu. Kalau kebakaran lagi terjadi, meledak dia, penduduk sekitar itu bisa hangus itu. Makanya relokasi mau tidak mau harus dilakukan dengan segala risiko-risikonya. Siapa yang salah di sini, Pak? Siapa yang salah di situ? Pemerintah DKI Jakarta, jelas itu. Nggak ada yang lain. Dan untuk itu makanya penduduk itu harus dibujuk untuk mau melakukan relokasi, untuk mau mengikuti kebijakan pemerintah melakukan relokasi. Supaya nanti menjadi korban nanti. Keliaran-keliaran dalam pembangunan selama ini harus dihentikan. Mengikuti tata kota yang beliau pelajari ketika menuntut ilmu di Jerman itu. Jangan lagi diulangi lagi, jangan diteruskan itu, keliaran-keliaran itu. Supaya pemerintah Jakarta ini aman, selamat dari malapetaka. Hal ini berada bukan hanya di lokasi depo Pertamina saja, Pak. Kalau soal itu, jelas ke Jakarta kan memang sudah salah penerapan master plan. Sudah terlalu banyak jalur-jalur hijau yang dipakai untuk tempat bangunan-bangunan jadi taman beton. Daerah-daerah resapan air sekarang sudah berubah menjadi taman beton. Itu kenyataan pemerintah daerah DKI yang memang sudah mabok pembangunan selama ini yang mungkin barangkali bermacam-macam motivasi mengapa hal itu mesti dilakukan. Jadi itu memang kesalahan dari pemerintah daerah provinsi DKI. Pak Yusuf Kalla mengatakan ini bukan penggusuran, karena tanah tersebut memang milik Pertamina, Pak Togar. Kata halusnya relokasi lah, tapi berakhirnya kan penggusuran. Sama aja, pemindahan pokoknya. Dibongkar dari situ, dipindahkan dari situ. Apa bedanya sih? Nah, apa sih? Sebetulnya kan bahasa-bahasa aja itu. Yang jelas bahwa rakyat itu menjadi korban kan gitu aja. Karena selama ini tidak diatur. Itulah gunanya kan. Sebetulnya pemerintah itu kan harus mengatur. Gunanya fungsi pemerintah kan pengaturan, regulasi. Nah kalau tidak mampu mengatur lagi, ngapain ada pemerintah? Demikian Togar Sianipar. Saya Dewi Sintawati.